Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waliyil mu'minin Al-Ghafur Ar-Rahim. Musabbitil qulub. ومقلبها الذي لا يزال لعبده الذي لا يزال لعباده المؤمنين معينا لهم ومدافعا عنهم فصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد إمام المؤمنين وأكرمهم وأفضلهم وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وما يربنا ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت إيماننا يا رب ولا تزح يا ربنا قلوبنا بعد إذ هديتنا لا تزح يا ربنا قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا يا ربنا فيمن توليت وبارك لنا يا ربنا فيما أعطيت إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد واحشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه يا ربنا وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد، حاضرين kaum muslimin dan muslimat، semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah dengan kekuatan iman dan iman-iman yang kukuh, tidak bisa digoyah dengan bermacam-macam godaan zaman-zaman rusak. Semoga Allah tetap menjaga iman kita. Nabi pernah menceritakan ada hamba Allah di pagi hari beriman, ternyata di sore hari sudah keluar dari iman. Dan semua itu karena hamba itu dipilih atau tidak dipilih oleh Allah. Yang dipilih oleh Allah akan terjaga. Maka dari itu berusahalah menjadi hamba-hamba yang dipilih dalam setiap saat. Yang senantiasa dipilih oleh Allah dalam setiap saatnya itulah yang dipilih untuk hidayah Allah. Dipilih di antara hamba yang lalu untuk bisa ngaji, tanda bahwasanya itu dipilih oleh Allah. Dipilih Allah menjadi hamba Allah yang bisa menegakkan sholat di antara orang yang lalai adalah hamba yang dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah menjadi hamba yang tergerak hatinya untuk berbuat baik dengan hartanya, itu dipilih oleh Allah. Dan berusahalah setiap saat untuk menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, termasuk di antara hamba-hamba yang tersesat, terjerumus di dalam akidah yang sesat. Maka hamba yang dipilih akan tetap dipilih oleh Allah dan tidak akan rusak iman dan akidahnya. Ada hamba yang mengentengkan urusan keimanan, urusan akidah. Dan sungguh yang mengentengkan urusan keimanan dan urusan akidah itu yang akan kehilangan keimanan dan kehilangan akidah. Seorang yang keimanannya luar biasa, kekuatan keimanannya luar biasa, sampai disabdakan, sampai dikatakan bahwa laqushifa an al-ghita umazdatu yaqina. Imam Ali karramallahu wajhah, menantu Rasulullah, sahabat setia Rasulullah, keimanannya, beliau adalah minal asyrah al-mubasysyirin bil jannati, orang yang diberi kabar gembira akan masuk surga. Kisah keimanan beliau Beliau berkata, "Law kusyifa 'anil ghita'u mastadtu yakina." Kalau sudah diungkap tabir, disingkap tabir, sudah tidak tambah lagi keyakinanku. Artinya keyakinan beliau sudah puncak. Disingkap tabir itu begini. Kalau seandainya surga itu ditampakkan di matanya langsung di hadapannya, atau neraka ditampakkan di hadapannya, sudah tidak tambah lagi yakin. Karena apa? Biarpun tidak melihat, tapi keyakinannya seperti melihat. Sudah puncak, sudah luar biasa keyakinan beliau itu, masdadtu yaqina, sudah tidak tambah lagi. Artinya keyakinan yang sangat seperti itu, ternyata ciri orang yang kuat iman dan keyakinannya, sangat takut jika iman itu dicabut. Sangat takut beliau itu imannya dicabut oleh Allah. Sehingga beliau berkata bahwa dalam keadaan sakit di pembaringan, beliau berkata, "Aku tahu orang mati syahid adalah sangat mulia dan luar biasa. Berlipat-lipat keutamaan orang yang mati syahid." Kemudian beliau berkata, "Di hadapanku ada pintu kamarku. Dan di depan sana ada pintu rumahku. Antara aku dengan pintu kamar alangkah dekatku. Dan antara aku dengan pintu rumahku lebih jauh lagi." Beliau berkata, "Kalau aku suruh milih mati di pintu depan sana, pintu kamar dalam keadaan mati syahid dengan pahala yang berlipat-lipat, kemudian aku suruh milih mati di depan pintu kamarku ini dalam keadaan mati Islam saja, niscaya aku memilih mati di depan kamarku saja dalam keadaan Islam, itu sudah sangat cukup. Karena apa? Aku khawatir perjalananku antara pintu kamarku dengan pintu rumahku sudah dicabut imanku." Allah. Begitu hati-hatinya. Sekarang orang ngentengin urusan akidah. Belajar pun tidak peduli dengan siapa belajar. Alasannya, saya kan bisa memilah-milah. Sombong. Menyekolahkan anaknya tidak peduli di mana anakmu sekolah. Tidak pernah peduli. Akan kebawa kepada kesesatan akidah. Membaca buku, hati-hati. Sedarkan kepada guru yang mengajarimu, yang selama ini membimbingmu. Tanyakan guru ini pantas dibaca atau tidak. Orang tersesat itu bukan orang kejeblos. Tersesat itu berjalanannya halus, seolah-olah benar tapi tidak benar, itu tersesat. Seolah-olah dia membaca Al-Quran, seolah membaca hadis, mungkin seolah bersujud kepada Allah. Akan tapi yang namanya kesesatan akidah itu halus. Pergeseran iman itu sangat halus. Bisa saja seseorang tiba-tiba murtad keluar dari iman dan tidak mendapatkan kemuliaan di akhirat nanti. Dan dia akan selama-lamanya di dalam neraka dan dikutuk oleh malaikat, dikutuk oleh Allah, dikutuk oleh hamba-hamba Allah semuanya. Seperti yang kita baca pada pertemuan yang lalu tentang kemurtadan. Maka iman harus dijaga. Jangan main-main sekarang begitu teledornya orang, menikah pun sudah tidak peduli, yang penting punya duit. Kita harus tahu menikah ini adalah terus saling mempengaruhi. Jika baik-baik, jika jelek-jelek, urusan keimanan dalam pernikahan ini harus jadi nomor satu. Keimanan calon menantu, keimanan calon pasangan, keimanan guru yang mengajar anak-anak kita. Sekarang orang sudah tidak peduli dengan itu. Yang penting sekolah itu sekolah terkenal di neraka sana. Ada sekolah terkenal di neraka, barangkali begitu. Jadi tidak peduli, tidak dikenal Allah pun tidak ada masalah. Biasiswa kemana? Yang mengajari anak kita harus orang yang kenal sujud, khususnya urusan agama. Maka pergeseran iman, pergeseran nilai itu akan mudah terjadi kepada seseorang yang tidak peduli urusan keimanan di dalam hatinya. Maka kita harus senantiasa menjaga hati-hati, awas. Belajar akidah dari guru yang nyambung kepada para ulama-ulama yang membawa akidah yang benar. Akidah Ahli Sunnati wal Jamaatil Asy'ariyati atul Maturidi. Sampai manhajnya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini keimanan yang harus benar-benar kita jaga. Dan kita jaga, jangan sampai kita mengentengkan. Yang mengentengkan akan kehilangan. Urusan maknawiyat tidak beda dengan urusan hissiyat. Yang sifatnya materi dan tidak terlihat tidak beda dengan urusan yang terlihat. Ibu punya kalung permata mahal sekali. Kira-kira nyimpannya di rumah di mana, Bu? Atau di kantung, di pagar begitu saja? Dilihat oleh orang? Dititipin sama orang seenaknya? Atau disimpan di lemari? Disimpan di kamar. Jadi di dalam kamar ada lemari, di dalam lemari ada peti. Petinya dikunci. Lemarinya dikunci, kamarnya dikunci, pintu rumahnya dikunci, mau keluar ini. Setelah itu titipkan orang kaya raya sama satpamnya. Satpam, jangan ada orang boleh masuk ya. Atau bercerita, wahai satpamku, di dalam lemariku ada permatanya. Dia akan selalu menjaga karena ini barang berharga. Akan dijaga dan diingat, akan dijaga dan diingat. Kalau ada orang dicurigai bakal mengambilnya, tidak bakal dikasih tahu. Ini urusan materi yang jika hilang bisa diganti oleh Allah, dan hilangnya materi di dunia belum tentu orang itu akan sengsara di akhirat. Tapi kenapa kok urusan keimanan kita serahkan kepada orang yang bakal membawa kita kepada neraka? Hati-hati memilih guru untuk anak-anak kita sekolah. Allah. Tanyakan yang sesungguhnya. Seperti apa di situ nanti? Di bawah mana keimanan? Sekarang gaduh-gaduh. Macam-macam iman. Sekarang sekolah-sekolah banyak sekolah internet. Jadi mengambil ilmu dari internet. Karena dia sudah ngerti internet. Saya tidak perlu belajar dengan guru. Semua kebutuhan saya bisa saya ambil di internet. Tidak begitu ilmu diambil. Ilmu diambil dengan talaqqi dari guru, dari guru, dari guru. Lalu kalau saya melihat internet dan sebagainya, bukan tidak boleh, akan tapi harus internet yang direkomendasi oleh guru. Sebab internet zaman sekarang tidak beda dengan buku-buku yang tersebar, bertebaran saat ini. Di toko buku pun biarpun bercerita tentang Islam, tidak semuanya boleh dibaca. Karena toko buku tidak beda dengan supermarket. Ada jual kerupuk udang, ada jual kerupuk yang ada dari kulit apa misalnya. Ada daging sapi, ada juga daging babi. Jadi yang namanya toko buku pun saat ini adalah semuanya orang yang punya misi, punya kemauan, punya maksud akan membuat buku dan dititipkan di toko buku. Biarpun namanya buku, belajar bagus. Kalau kita menyebut Iqra, belajarlah, belajarlah. Ternyata belajar di sini harus ada pembimbing keselamatan. Dan ayat yang akan kita baca adalah ayat tentang kemurtadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari murtad, dan semoga Allah menjaga iman kita dan iman anak-anak kita. Hati-hati kepada siapa engkau berguru, kepada siapa anakmu berguru, dan apa yang dibaca oleh anak-anakmu, dan apa yang kau baca saat ini. Jangan mengentengkan urusan akidah. Jangan hanya mengandalkan sekolahnya mewah, sekolahnya megah, bayar mahal. Jadi sekarang memang orang bingung, yang penting bayar mahal asalkan anakku masuk neraka. Ini ada sekolah begitu tuh. Yang penting bayar mahal asalkan anakku masuk. Musibah ini. Kalau sudah sekolah selamat-selamat yang gratis enggak mau nih. Pengennya sekolah mahal, tidak pernah peduli urusan. Bahkan sekolah membuat kesombongan, bangga-banggaan dan sebagainya. Dan kalau memang ada sekolah yang mewah, bagus, akidah selamat, enggak ada masalah. Tapi yang harus kita jadikan tolak ukur, apa yang pertama kali harus kita lihat adalah keimanan, manhaj, akidahnya benar atau tidak. Sekarang banyak berbondong-bondong umat yang bapaknya akidahnya benar, bahkan mungkin ustadz atau kiai, ternyata gara-gara dikirim beasiswa pun bergembira. Tidak sadar beasiswa kemana ini. Hah? Pulang akan dijadikan musuh buat bapak dan anaknya. Bapaknya enggak sadar, biarpun bapaknya kiai, muridnya banyak, tapi anaknya sesat masuk neraka bersama sang anak. Itu kiai, apalagi bukan kiai. Kiai saja amalnya banyak, cebur neraka itu. Gara-gara salah menyalahkan anaknya. Apalagi yang orang awam, wah luar biasa. Jadi tolong diperhatikan urusan keimanan, akidah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan menjaga iman kita, akidah kita semuanya. Kita langsung kepada firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِن أَحَدِهِم مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. Disebutkan di situ. Pada pertemuan yang lalu, bercerita tentang orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah, tetapi setelah itu kembali kepada kekafiran lagi. Ia adalah orang yang dikutuk oleh malaikat dan semua manusia di dalam neraka selama-lamanya. Di dalam neraka selama-lamanya dan tidak ditunda lagi hukuman itu dari Allah. Mengerikan. Di sini bisa ayat ini para ahli tafsir mengatakan ada orang yang murtad. Asal dari orang masuk Islam kemudian murtad. Keluar dari keimanan. Dan para ahli tafsir juga menyebutkan ini adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang sudah mempercayai, bersandarkan kepada kitab Taurat yang mereka baca tentang Nabi akhir zaman. Kemudian, setelah itu, mengingkari Nabi akhir zaman. Dan itulah yang disebutkan di dalam ayat ini. Akan tapi para ulama, memang sebab al-ibrah bi'umumil lafzi la bikhususis sababi, yang dianggap adalah maknanya ini mencakup siapa saja yang sesuai dengan makna ayat tersebut. Tidak hanya terbatas kepada asbabu nuzulil Quran. Bukan kepada sebab nuzulnya saja. Di sini menjelaskan bahwa orang yang sudah beriman, kemudian setelah itu kembali kepada kekafiran, maka itu akan di dalam neraka jahannam selama-lamanya. Berikut juga orang yang kafir dan tidak pernah beriman, dia akan di neraka jahannam selama-lamanya. Maka di sini dibagi tiga. Orang-orang kafir itu ada tiga model. Disebutkan tadi, illal ladzina tabu. Yang pertama adalah taubat. Orang dari asal agama yang berbeda, dari orang kafir, kemudian sadar dan taubat. Illal ladzina tabu, maka itu selamat. Orang kafir yang kembali, jadi orang kafir dari asal kekafirannya, kemudian sadar, mendapatkan hidayah, maka ketahuilah, fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Bahkan subhanallah, al-Islam yajubbu ma qablah. Orang dari asal kafir, selain agama Islam kok masuk Islam, ketahuilah, mulai detik ia masuk Islam, dihapus dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti bayi. Kabar gembira bagi orang di luar Islam. Cukup dia mengucapkan kalimat syahadat dan masuk Islam, saat itu diampuni dosanya oleh Allah. Dosa-dosa yang lalu yang pernah dilakukan tidak dianggap. Karena begitu agungnya nilai keimanan menghapus itu semuanya. Al-Islam yajibu maqablah. Dan dia menjadi saudara kita. Kemudian yang kedua. Orang yang tobatnya enggak benar. Orang yang tobatnya tidak benar. Tobatnya main-main. Bukan tobat yang sesungguhnya, tidak ada. Sebab ada tobat yang sesungguhnya itu illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Ciri orang tobat adalah berbuat baik, wa aslahu, dan melakukan kebaikan. Illal ladzina tabu. Akan di neraka jahannam orang-orang kafir itu selamanya, kecuali mereka yang tobat. Dan ciri tobat adalah min ba'di dzalika, setelah itu wa aslahu, dan berbuat baik. Ada tanda jika seorang yang kafir masuk Islam, dia ada semangat untuk menuntut ilmu. Semangat untuk belajar. Dan bahkan semangatnya pun bisa mengalahkan orang-orang yang sudah Islam dari kecil. Kita menemukan satu bulan bisa membaca Al-Quran. Padahal umurnya sudah sepuh karena semangat. Urusan sholat seminggu sudah beres semua ibadah. Tanda kesungguhan di dalam hatinya untuk tobat dari kekafiran. Bukan hanya masuk Islam mau menikah saja. Hati-hati wahai ahli iman. Jangan kau serahkan anakmu kepada orang yang tobatnya belum terbukti. Karena urusan kekafiran harus ada bukti. Harus ada bukti bahwasanya dia tobat. Orang tobat itu menyesali bahwasanya dia telah berubah akidah. Menyesali tentang akidah yang dahulu. Berdasarkan keyakinan yang terbangun di dalam hatinya. Sehingga Ia mengejar apa yang selama ini kurang atau kekurangan mereka dahulu, sehingga lebih semangat dari yang lainnya. Ini ciri-ciri mu'alaf. Ada mu'alaf sampai 15 tahun. Mu'alaf terus, tetap belum bisa sholat. Minta zakat terus. Berapa tahun? Bisa ngaji belum? Terus saya kemana? Enggak kemana. Cuma mu'alaf, mu'alaf, mu'alaf. Orang mu'alaf adalah mulia. Semestinya semacam itu. Akan tapi, jika dia malas belajar, artinya tidak menunjukkan kesungguhan di dalam bertobat. Dan kita wajib menolong mereka. Kita beri fasilitas yang lebih dibanding yang lainnya. Karena apa? Mereka akan meninggalkan banyak hal. Sehingga di dalam urusan zakat pun seorang mu'alaf boleh diberi zakat. Karena dia telah kehilangan keluarganya yang mungkin memusuhinya, memeranginya, sahabat yang meninggalkannya. Dan mungkin juga posisi yang harus mereka tinggalkan. Sehingga Islam sangat menghargai yang demikian itu. Akan tapi cukup penghargaan dari Allah bahasanya. Al-Islamu yajubu maqablah bahasanya. Dia tidak punya dosa. Kita sudah banyak dosa. Maka diimbau untuk dekat dengan mereka itu untuk minta doa dan sebagainya. Punya dosa mereka itu kalau baru masuk Islam. Jadi ciri orang tobat seperti itu. Yang pertama adalah ciri tobat adalah melakukan kebaikan. Jadi orang kafir yang kembali kepada Allah, tobat dengan sesungguhnya, maka ia akan menemukan Allah Al-Ghafur Ar-Rahim, Ghafurur Rahim, yang Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang kepadanya. Kemudian yang kedua adalah orang yang enggak benar di dalam tobat tadi. Sehingga Allah tidak akan nerima tobatnya. Lan tuqbala taubatuhum. Jadi tobat yang enggak benar tidak akan diterima oleh Allah. Karena tidak menunjukkan penyesalan di dalam hatinya. Secara sungguhnya hanya ada kepentingan saja. Kepentingan yang sifatnya duniawi. Dan alangkah banyak kisah-kisah semacam ini. Masuk Islam sehari, besok kafir lagi, hanya pengen nikah. Karena ustadznya bilang, kalau mau nikah dengan orang muslimah harus masuk Islam. Cuman kadang memang ustadz itu serba salah. Kebodohan para wanita-wanita itu. Kadang memaksa. Karena ini, lah kalau tidak dinikahkan nanti masuk perzinaan. Katanya masuk Islam, kita husnudan. Cuman kami himbau, para wanita itu harus pinter. Ini urusan bukan urusan. Urusan dunia, tapi urusan akhirat. Sekarang kalau ada seorang wanita mau dinikahi seorang laki-laki. Yang kebetulan laki mata perempuan ini adalah matre. Dilamar laki-laki datang dengan mobil mewah yang harganya 2 miliar. Baik. Baru dilamar mengatakan iya. Tak taunya dapat informasi besoknya itu. Itu mobil minjem, nyewa. Kira-kira diteruskan enggak nikahnya? Enggak, karena dia nyari duit. Iya. Lah ada orang nyari akhirat. Calon suaminya belum jelas bakal jadi ahli sholat atau tidak. Kok mau? Kok murah bener akhirat? Kalah sama mobil. Enggak pernah berpikir para wanita-wanita muslimah ini. Dan memang kelihatannya memang bodoh bener di antara kita ini. Budaya kita ini budaya bodoh. Mulai dari urusan-urusan pernikahan itu. Kemudian urusan-urusan budaya, perayaan hari-hari besar dan sebagainya. Masyarakat kita ini paling Masya Allah. Kita menghargai orang Kristen. Kapan hari besar. Akan tapi bukan berarti kita harus ikut-ikutan. Sekarang coba pergi ke dunia kafir sana di Amerika. Atau di Eropa sana. Atau di masyarakat yang tidak Islam. Ada enggak di sana menjadikan tanggal 12 Rabiul Awal sebagai hari libur nasional? Di negeri-negeri sana? Ada enggak 27 Rajab? Di negeri kafir ya, jangan di Indonesia. Di negeri kafir 27 Rajab menghargai kaum muslimin yang ada di Amerika, maka 27 Rajab dijadikan hari libur nasional di sana. Ada enggak? Di Belanda sana coba. Hari Jumat menghargai kaum muslimin sebagai hari libur nasional. Ada atau tidak? Tidak ada. Dan mereka pintar. Yang paling bodoh kita. Semuanya dimasukkan. Yang paling bodoh kita. Ya termasuk urusan pernikahan begini ini. Mereka pun fanatik mereka. Kita itu kenapa kadang-kadang seperti itu? Iman. Ya kayak tadi urusan akidah. Sekolah pun tidak pernah peduli. Mereka yang punya duit yang mampu. Orang Kristen yang punya duit mampu, biarpun lihat sekolahnya orang Islam, sekolah berkualitas, tidak akan disekolahkan di sekolah kita. Ada kira-kira? Orang yang akidahnya sesat, yang punya keyakinan dengan akidahnya itu, dia tidak akan menyekolahkan anaknya di tempat kecuali akidahnya sama dengan dia. Lagi-lagi yang paling bodoh kita lagi. Maka hari ini kita harus cerdas. Hilangkan kebodohan. Tinggalkan kegelapan. Kita harus kembali kepada cerdas. Jaga iman. Urusan pernikahan khususnya. Kami mendengar informasi di kota sana, kota sini, kota situ. Orang mu'alaf-mu'alaf. Alhamdulillah kami senang satu sisi. Akan tapi tiba-tiba setelah itu buru-buru langsung urusan pernikahan masuk Islam. Masuk Islam nikah. Bahkan mungkin tidak ngerti siapa Nabi Muhammad. Hanya pengen pokoknya sudah masuk Islam ya. Ya. Masuk Islam ya? Iya. Nabi Muhammad tahu? Enggak tahu. Gimana ini? Tolong wahai ibu, bapak. Harus cerdas kita urusan pernikahan. Urusan sekolah dan lainnya. Baik, tobatnya harus benar. Ada tanda-tanda. Dia senang dengan kebenaran. Dia senang mengkaji. Senang belajar. Ini yang kedua. Orang kafir yang kedua, tobatnya tidak diterima. Yang ketiga, yang tidak pernah tobat sama sekali. Innal ladzina kafaru wa matu hum kuffarun. Disebutkan innal ladzina kafaru ba'da imani thumma zadu kufran Allah. Adapun orang yang kafir. Innal ladzina kafaru, mereka yang aslinya kafir, ba'da imani, setelah mereka itu beriman, thumma zadu kufran, kemudian menjadi kafir lagi, ya, lan tuqbala taubatuhum, tidak akan diterima tobatnya. Jadi orang yang kafir setelah iman murtad, kemudian dia tidak bertobat, atau tobatnya tidak benar-benar, maka tidak akan diterima oleh Allah. Asli. Orang Yahudi itu sebenarnya pertama disebut sebagai orang mendapatkan hidayah. Iman. Karena orang Yahudi itu pertama beriman kepada Nabi Muhammad, menanti-nanti kehadiran Nabi Muhammad, akan tetapi setelah itu mengingkari Nabi Muhammad, maka keluar dari keimanan. Tumazdadu kufran, tambah memusuhi Nabi, memerangi Nabi. Dan ini bisa diterapkan kepada orang yang ahli Islam, ahli iman. Mula-mula masuk Islam, ternyata setelah itu keluar dari Islam. Mazdadu kufran, tambah kafir. Enggak mau tobat-tobat. Lantuk qabala tobatuhum. Tidak akan diterima tobat mereka. Wa ulaika humud dhalluna. Mereka adalah orang-orang yang sesat. Sesat-sesatnya. Kemudian, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Orang yang dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan kafir. Orang kafir dalam kehidupannya. Umatu wahon, dan mereka meninggal dunia. Wahum kufarun, mereka dalam keadaan kafir. Falan yukbala min ahadihim, tidak akan diterima dari mereka. Mil'ul ardi dhaban, seperti dunia seisinya untuk menebus dosa kekafirannya tadi. Walau kata lebih, kalau seandainya dia mau menebusnya. Ula'ika lahum adzabun alim, itulah mereka-mereka yang mendapatkan siksa yang sangat pedih. Wa ma lahum min nasirin, mereka tidak akan mendapatkan bantuan pertolongan. Mereka tidak ada yang menolong. Allah tidak akan menolongnya. Allah tidak akan menyelamatkannya. Karena apa? Kekafiran. Maka sungguh sangat mengerikan dosa kekafiran. Ingat, ada orang kafir yang asli benar-benar kafir, mati dalam keadaan kafir, itu yang tidak akan selamat, itu di neraka jahanam. Ada yang tobat masuk kepada agama Islam, atau orang murtad kembali kepada Islam. Maka siapapun dari kaum muslimin yang saat ini mohon maaf terpleset dalam akidah yang sesat, mungkin karena suaminya, karena salah mengambil suami, atau mungkin istrinya karena salah mengambil istri, kalau pergaulannya, ketahuilah saat inilah waktu kembali. Menjadilah hamba-hamba illal ladzina tabu, yang tobat kembali kepada Allah. Allah akan mengampuni, asalkan cepat kembali. Jangan sampai mati dalam keadaan kafir. Kembali kepada Allah, kembali ke jalan yang benar, melakukan kebaikan, dekat kepada orang baik, majelis masuk ke tempat-tempat yang baik, maka itu Allah akan mengampuni. Tapi kalau tidak, ketahuilah, sungguh kesesangkaan akan mengiringi Anda di dunia dan di akhirat, dan itu sungguh sangat mengerikan. Inilah yang bisa kami hadirkan tentang keimanan, tolong dijaga. Jadi orang kalau sudah dengan lebar kekafiran, tidak akan ada kesempatan untuk selamat di akhirat nanti. Kafir, murtad. Dan perlu Anda mengajian tentang sebab-sebab orang menjadi murtad. Murtad itu bukan sekedar orang masuk Nasrani, bukan, Ibu. Bukan sekedar orang masuk Kristen, masuk Yahudi, bukan. Misalnya mempercayai sesuatu yang sudah ma'lum minad dini bidururati, sesuatu yang sudah diketahui oleh semua kaum muslimin itu wajib. Misalnya ada orang berkata sholat lima waktu tidak wajib, murtad. Haji tidak wajib bagi yang mampu sekalipun, murtad. Puasa Ramadan tidak wajib, murtad. Nabi Muhammad bukan Nabi, murtad. Atau membuat Nabi setelah Nabi Muhammad, murtad. Atau mengatakan Quran bukan wahyu, murtad. Atau ternyata melakukan sujud kepada selain Allah, murtad. Kemurtadan banyak. Sebab-sebab orang murtad. Maka bukan hanya sekarang pindah agama, dan itu semua ada urusannya dengan pendidikan. Jadi kalau kita masuk komunitas yang benar, dari semua sisi kehidupan kita akan dididik. Maka perlu kita memperbanyak majelis taklim, terus nempel dengan pembimbing, guru, apakah kita ya di rumah kita, di kampung kita, terus kita, karena keselamatan kita yang paling penting. Orang kalau pengen kaya saja nempel sama pengusaha yang kiranya diajak bisnis dengan dia mau kok. Kenapa orang pengen selamat tidak mau nempel dengan orang yang sekiranya bakal menyelamatkannya? Kita jangan bodoh lagi dalam hal ini. Baik, kita pengen cari kerjaan saja, lihat daftar sana, daftar sini. Wah, basa-basinya dengan bos kan luar biasa. Bagaimana kita dengan Allah tidak pernah bersopan santun agar mendapatkan hidayah, agar kita mendapatkan bimbingan dari Allah, agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja insyaallah, semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjaga keimanan kita dan akidah kita, dan kita lintaskan di hati kita saudara kita kaum muslimin, karena banyak yang sudah keluar dari keimanan menjadi meninggalkan sholat, tidak mau puasa Ramadan, tidak pernah peduli dengan itu semua. Kelihatannya si 3TP-nya Islam, tapi tidak ada sangkut pautnya dengan Islam. Hanya karena bapaknya muslim, ternyata dia tidak ada kerinduan kepada Islam. Semua kejahatan dilakukan karena tidak Islam sesungguhnya. Maka semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Dan saat inilah waktunya untuk kembali. Dan tidak, jangan ditunda lagi. Dan bagi kita yang sudah bisa hadir di tempat semacam ini, semoga kita bisa beristiqomah hingga nanti dicabut nyawa kita dalam keadaan iman, hingga kelak kita bisa kumpul kembali bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih kami aturkan kepada guru kita mulia Buya Yahya atas pemaparannya. Selanjutnya langsung saja kami buka sesi tanya jawab bagi para hadirin yang ingin bertanya. Kami persilakan satu pertanyaan dari jamaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu. Satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, kami ingin bertanya. Saya pernah melihat itu ada orang mempunyai alat di mana kalau ayat itu dipencet tombol itu ada suara ngaji gitu, Buya. Ada huruf Al-Qur'an alif, ba, ta. Jadi orang itu bisa belajar kepada alat tersebut. Nah, yang ditanyakan adalah boleh enggak kita belajar kepada ayat tersebut, kepada alat tersebut. Dan juga pengen ditanyakan, biasanya kalau imam khatib itu salat Jumatan itu biasanya di awal dengan assalamualaikum. Tapi kebanyakan itu setelah selesai itu enggak ngebaca wassalamualaikum itu gimana gitu, Bu ya? Yang benernya gitu. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu pertanyaan kembali dari jamaah ibu-ibu, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Buya. Dua mingguan lah yang lalu, anak SMA saya itu diajak oleh sekolahannya bubar dari sekolah untuk ikut kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh yang di jalan Kali Tanjung apa tuh, yang pisang kesana sana gitu ya, yang dagang pisang kesanain Kali Tanjung, saya nggak nyebutin namanya. Terus saya bilang jangan ikutan karena itu insya Allah berbeda dengan yang kita ikutin diajarin di Buya. Terus anak saya bilang, oh gak bisa ibu katanya, karena kalau gak ikut nanti akan kosong nilai agamanya. Jadi anak tuh ikut gitu. Nah terus anak saya ngambil sikap, ah tidur aja supaya ini. Terus dia bilang ke temannya, awas hati-hati barangkali didoktrin. Nah karena ada ancaman, jadi harus duduk di situ. Yang saya khawatirkan, tapi ternyata gurunya itu tidak ikut di pengajian itu. Hanya ada, kalau dibilang oknum ya oknum lah, salah satu guru yang mengharuskan untuk hadir. Bahkan dengan melalui OSIS bilang kalau tidak hadir nanti nilainya kosong, nilai agamanya. Guru yang tidak sebareng dengan pengajian di sana, dia pulang. Saya kan tanya, pulang dia. Nah, yang saya khawatirkan nanti itu akan merembet ke SMA Anu, SMA Anu, SMP Anu gitu. Terus orang-orang yang belum paham bisa terbawa. Ini punten Bu ya, apakah boleh saya maaf melaporkan atau gimana gitu ke dinas pendidikan, misalnya ada ancaman nanti nilainya kosong, ataukah biarkan saja yang penting anak saya jangan ikutan menyerap gitu, cuma takut terbawa. Nah uji bilah mendalik, karena saya udah mengajarin anak-anak saya itu insya Allah pengajian Buya dan beberapa yang lainnya itu insya Allah yang benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya langsung saja kepada guru kita yang mulia Buya Yahya, dipersilakan untuk menjawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang belajar Al-Quran dari alat. Sebetulnya inti yang dituju adalah bagaimana seseorang itu bisa membaca Al-Quran. Intinya yang dituju adalah bagaimana orang itu bisa membaca Al-Quran dengan benar. Cuman kita harus tahu bahwasanya kelebihan di dalam agama kita dan syariat Nabi Muhammad itu adalah masalah sanad yang menjadikan orang itu bakal selamat insya Allah. Sebab guru Al-Quran kita pun tidak hanya sekedar mengajar Al-Quran, ada sisi lain nanti yang kita ambil, dia ngambil dari guru dan sambungnya kita dengan gurunya itu juga makna. Kemudian mungkin perilaku kita akan dibenarkan, tidak hanya Al-Quran saja yang kita baca. Jadi kalau perbandingannya itu bagus orang belajar Al-Quran dengan itu apa, alat komputer atau sebagainya, itu bagus dibanding orang yang gak belajar saja. Nah, perbandingannya itu dengan orang yang tidak mau belajar. Cuman alangkah bagusnya jika di samping belajar dari seperti itu sampingan. Intinya pun mengambil guru. Karena guru itu komunikasi. Kelebihan kita itu adalah sanad. Jadi secara otomatis kita berjabatan tangan dengan guru kita, yang laki dengan laki, perempuan perempuan. Dia dengan gurunya dengan, atau ilmu yang diambil itu nyambung sampai ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tetap dihimbau adalah kita mengambil dari guru. Kalaupun orang ingin mempercepat, barangkali waktunya dengan guru tidak banyak, hanya bisa datang pada guru seminggu sekali karena Anda seorang sibuk yang kerjanya di kantor, maka perlu mengambil dari guru selebihnya, mungkin Anda perdalam dengan teknologi, kemajuan teknologi. Dan kemajuan teknologi boleh dimanfaatkan. Mungkin seorang menghafal Al-Quran hanya mendengar dengan kaset saja, dan dia bisa menghafal. Mungkin, akan tapi tetap beda. Kita perlu sambung sanad, itu kelebihan di dalam kita, Islam. Ilmu itu diambil dengan sanad. Kalau bukan karena sanad, semua orang boleh ngomong begini dan begitu. Jadi sanad itu yang menjaga akidah. Sanad sambung guru itu yang menjaga keimanan. Sementara yang kita bicarakan adalah keimanan dan akidah. Jadi boleh. Makanya biarpun orang sehebat kayak apapun, ternyata akidahnya tidak benar juga berbahaya. Cuman bedanya kalau komputer itu tidak berakidah. Cuman yang membuat komputer itu kadang-kadang program itu dimasukkan, sisipkan ada tulisan-tulisan dan sebagainya. Jadi intinya tujuannya adalah bagaimana Anda bisa membaca Al-Quran dan rajin membaca Al-Quran itu. Jadi itu bagus dibanding dengan orang yang tidak pernah mau belajar. Akan tapi kalau Anda ingin meningkatkan kebagusan tersebut, tetap Anda mengambil seorang guru yang bisa membimbing Anda, mengajar Anda. Biarpun pertemuannya tidak sesering mungkin, akan tapi harus itu. Dan itu adalah komunikasi dengan orang yang benar, akidah yang benar, dan pembentengan akidah termasuk salah satu hal di dalam yang pernah kami sampaikan pada pertemuan lalu, cara membentengi akidah di samping kita tahu identitas yang lima, pembentengan akidah yang kedua adalah mengembalikan manhaj talaqqi. Manhaj talaqqi itu adalah berguru, duduk di depan guru. Karena saat ini saat zaman rusak, guru pada dilupakan. Kemudian lebih senang dengan dunia internet, nge-save pengetahuan dari sana sini, Facebook. Cukup saya dengan Facebook, cukup saya dengan internet, cukup ini. Jadi gak pernah dengan kenal guru siapa. Maka yang namanya dunia internet, kemudian buku-buku, kemudian apa yang Anda sebutkan tadi, belajar dari itu semua, itu boleh, tetapi itu sifatnya untuk menyempurnakan apa yang kita jalani bersama seorang guru. Jadi perlu menambah wawasan namanya. Tapi dasar-dasar akidah harus diambil dari seorang guru yang benar. Kalau tidak, bisa saja, Masya Allah, salah. Al-Quran khususnya, kalau kita belajar dengan guru, ada dibenarkan. Salah dibenarkan. Memang sekarang, tapi ada Buya, sekarang kalau salah ditegur, kamu salah, gitu. Ada alat. Kalau kita makhrajnya enggak benar, suruh ulang. Ulang. Kho-nya kurang, ulang. Sampai kho-nya kurang, ulang. Ini bisa. Tapi tetap ketahuilah bahwa kemuliaan yang sesungguhnya adalah ini. Wajhan biwajhin. Menghadap dengan guru. Ada yang bertanya bagaimana kita belajar melalui televisi dan radioku. Ada radioku. Disebar kemana radioku. Iya bagus belajar dengan radioku. Tapi itu martabatnya adalah jika dibanding dengan orang yang enggak mau daripada dengar yang enggak-enggak dengar siaran radio yang tidak-tidak, maka dengarlah radioku. Cuman kalau perbandingannya sama-sama belajar duduk dengan guru dengan tidak, beda. Kelebihan Islam itu semacam itu. Kemudian di saat kita belajar dengan guru, tidak hanya urusannya dengan guru saja. Ternyata Anda bisa silaturahmi dengan orang-orang baik yang ada di sekitar Anda. Mungkin Anda melihat orang fakir lalu Anda membantu, tambah kebaikan. Kalau di komputer paling hanya ngecas HP, ngecas komputer. Tapi kalau dengan orang, Masya Allah, dia perlu dibantu. Allah menggerakkan hati Anda. Ternyata Anda setelah itu jadikan oleh Allah seorang yang dermawan. Oh, tempat itu perlu saya bantu. Oh, Masya Allah. Berkembang kebaikan di saat kita kumpul dengan orang-orang. Baik, baik. Itu. Kemudian masalah Jumat. Dihimbau salam itu adalah salam. Assalamualaikum adalah waktu kita. Jadi di dalam sebuah pertemuan itu salam itu sekali. Jadi salam yang kedua itu bukan sunnah, bukan wajib. Salam yang kedua, jadi salam itu waktu kita bertemu, itu salam. Maka sunnah kita mengucapkan salam dan wajib bagi orang yang mendengarnya. Tapi kalau salamnya sudah yang kedua, itu sudah tidak wajib lagi menjawabnya. Karena memberatkan nanti, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jangan bikin repot, wajib jawab itu. Tapi kalaupun Anda bersalam dua kali, maka jawaban yang kedua dan ketiga sudah tidak seperti jawaban yang pertama. Itu. Makanya sunnah yang sangat dikukuhkan adalah yaitu tadi waktu dia mengucapkan salam yang pertama. Kalau kita mengucapkan salam yang kedua atau yang ketiga itu boleh-boleh saja, bukan sesuatu yang terlarang. Cuman bedanya bagi yang menjawab tidak menjadi wajib. Karena itu beban, masa orang suruh wajib terus. Kalau kami bersalam sekali maka hukumnya menjawab salam apa? Wajib. Kalau saya ulang kedua kali, kalau wajib lagi kan repot. Waduh ini. Salam lagi 7 kali ini. Halanya banyak, enggak ngaji-ngaji. Jadi salam yang kedua itu adalah sesuatu yang boleh-boleh dan sunnah-sunnah saja, akan tapi menjadi tidak wajib bagi orang yang mendengarnya untuk menjawabnya, karena jawaban salam itu yang wajib hanya sekali di dalam satu pertemuan. Di dalam satu pertemuan sekali, karena namanya wajib itu beban kewajiban. Jangan mewajibkan kepada orang yang sesuatu yang berlebihan. Cukup salam sekali, kalaupun salam yang kedua boleh. Makanya kadang pengajian ini ada assalamualaikumnya. Kalau tidak, yang pertama sudah pakai assalamualaikum. Kemudian salam itu doa. Salam itu adalah doa. Dan doa tidak apa diulang-ulang, cuma hukum. Doa diulang-ulang boleh. Kita mendoakan orang semoga keselamatan dilimpahkan kepada Anda semuanya. Sebelum khutbah dan akhir khutbah tidak ada masalah. Kalau Jumatan pun kalau ada orang setelah itu pakai assalamualaikum juga boleh, bukan pelanggaran. Karena salam tidak menjadi syarat rukunnya Jumat. Jadi enggak pakai salam pun boleh. Salam juga boleh. Kalau Anda bersalam Anda mendoakan dan itu kebaikan. Cuman bagi yang mendengar tidak wajib lagi karena sudah cukup salam yang pertama. Sama begini ini, yang wajib menjawab siapa? Ulama berbeda, apakah semua wajib menjawab atau cukup diwakili satu orang? Yang lain tidak jawab. Ini ya, setiap salam seseorang wajib dijawab. Apakah semuanya wajib menjawab? Sebagian ulama mengatakan semuanya wajib menjawab, yang tidak menjawab adalah haram. Sebagian berkata asalkan ada yang mewakili. Cuman yang tidak menjawab itu tidak mendapatkan doa nanti. Berarti Anda tidak mau saya doakan kan? Assalamualaikum, Anda diam. Berarti enggak nyampe kepada Anda doanya. Jadi itu hukumnya salam saja. Adapun masalah salamnya tetap boleh saja dan mendapatkan kesunahan. dan itu bukan menjadi syarat rukunnya khutbah Jumat, maka boleh salam dan boleh tidak. Wallah alam bisawab. Seorang ibu melihat rombongan anak-anak sekolah mau dibawa ke sebuah tempat yang barangkali tempat itu mungkin atau seperti itu. Kalau ibu atau ibu meyakini tempat itu adalah membawa kesesatan, jangan ragu-ragu untuk menghentikannya. Karena amar ma'ruf nahi mungkar. Ada beberapa masalah-masalah urusan nilai, barangkali ibu sendiri akan harus bisa menjadi tim dakwah, melobi semua sekolah yang ada program semacam itu, nanti tim kita buatkan, bisa kita arahkan ke pondok-pondok yang lainnya, masih bisa. Tapi tidak cukup kita menghalangi seseorang, akan tapi mau dibawa kemana orang itu? Kita bisa, apalagi gurunya bukan guru ngajar di tempat tersebut, bisa saja, Pak Guru ada tim sana. Ada makan siangnya lagi nanti gratis. Bisa saja dibawa ke tempat yang lain, asalkan intinya. Itu karena kelebihan mereka-mereka yang membawa akidah yang tidak benar itu melobi tempat-tempat. Kita itu lebih nganggur. Lihat, mereka punya program, kantor-kantor, program ini semuanya. Mana kita ini? Mana program kita berjalan? Tim dakwah ahli sunnah wal jamaah yang benar kalah dengan tim dakwah ahli sunnah wal jamaah yang palsu. Mereka giat, lihat, membagikan buku-buku dan sebagainya, kantor-kantor, melobi sekolah-sekolah. Mana kita semuanya? Barangkali itu peringatan dari ibu tadi, kita harus lebih giat. Menjelang liburan begini, harus kita lobby. Kalau perlu kita sewa, mana? Bukan kita sewa, namanya miliknya umat Islam. Mana? Kalau sewa, harus sewa. Masjid yang bagus, kita gunakan masjid untuk menampung. Kita ada program. Ini harus ide baru. Liburan berapa hari lagi ini? Tanggal 22. Dua hari lagi? Masih lama. Baik, kalau begitu ini harus tim dakwah bergerak, memberdayakan masjid-masjid besar untuk digunakan menginap, dibedakan. Tidak sama putra-putri di situ, kalau memang Al-Bahjah bisa, atau buat perkemahan atau bagaimana, harus ada. Karena anak-anak pada ingin pesantren kilat di mana. Boleh di masjid-masjid, atau kita berdayakan pondok-pondok yang lainnya. Jangan lama-lama pesantren kilat itu, karena mereka itu hanya mengisi liburan. Dan selamat luar biasa. Kalau ada anak muda, liburannya kok mau mondok, biarpun seminggu itu bagus. Sebab namanya liburan itu tempat bermainnya setan. Semuanya kejadian di situ. Anak kenal mabuk waktu liburan, kenal zina waktu liburan, kenal ini waktu liburan. Jaganya harus gerak kita untuk melobi sekolah-sekolah. Di liburan ini mau dibawa kemana anak-anak mereka. Kalau perlu, para asatid yang punya waktu nganggur, kita masuk ke sekolah mereka. Gimana kita pinjam kelas mereka 2 atau 3, kirim pembimbing dari tim dakwah ke sana. Sehingga mondok di sekolah sendiri. Tapi timnya dari kita. Akidahnya yang benar. Siap, benar. Siap. Siap, harus siap. Harus begitu, Bapak. Ide. Kalah tadi. Kalau ibu bercerita, itu bukan kehebatan mereka, tapi karena kelemahan kita. Kita enggak pernah peduli urusan begitu-begitu. Dari dulu ngurusin musola, tok, perlu berkembang dong. Masjid tok, sudah begitu, aduh, masya Allah, enggak maju-maju. Karena kemajuan itu berkah gerak kita. Kalau kita geraknya tidak di tempat itu saja, maka Allah akan menjadikan berkah di tempat itu. Anda ngurusin musola, gimana agar berkembang? Anda harus berkembang juga ke tempat lain. Punya ghirah, punya semangat, punya cemburu. Kalau melihat anak-anak muda seperti itu, akan dibawa kepada akidah yang salah, mungkin di situ akan didoktrin yang tidak benar, maka harus tergerak Anda. Oh, bagaimana? Jadi ibu benar waktu mengingatkan, tapi ibu tidak benar di saat tidak mengarahkan. Itu saja. Jelas Bu ya? Ibu benar mengingatkan mereka, tapi ibu menjadi tidak benar di saat tidak mengarahkan. Seharusnya diarahkan. Cobalah ke sekolah mana? Atau ibu langsung komunikasi dengan gurunya. Guru, bisa kita agendakan ke tempat mana? Tanpa harus ke situ. Tempatnya bisa lebih luas. Bisa dibuatkan perkemahan-perkemahan daripada kemah di hutan banyak nyamuk, ngapain? Kau mah aja di halaman Al-Bahjah, di sawah sana itu. Kalau pengen nyamuk, ada insya Allah. Nah, jadi boleh buatkan, dan mereka nyaman setiap saat sholat berjamaah. Boleh. Jadi terima kasih, hari ini harus bahas masalah itu. Liburan ini bagaimana kita berdayakan anak-anak agar bisa mondok. Kalau tidak, nanti mohon maaf. Kita ada tempat yang enak. Misalnya ada yang mungkin sedikit mau bayar. Ada mungkin di tempat, di daerah Kuningan sana bayar. Ada tempatnya enak. Ada 60 kamar, ada mungkin teman jamaah yang punya kos-kosan, ada kok. Yang banyak itu bisa, 100 orang, 200 orang, itu bisa. Cuman kita perlu tim yang bisa ngordinasi, yang bisa ngordinir ini semuanya, siapa kira-kira. Baik, setelah ini harus bahas tim dakwah, tolong dipikirkan. Ada waktu, ini waktu 9 hari, ada waktu 10 hari. Artinya seminggu sudah beres. Kita membuat brosur dan sebagainya, ditempatkan di mana-mana anak. Dan ada yang tidak bayar, ada yang bayar. Sebab ada yang bayar nanti ini. Biarpun, karena apa? Ada sebagian orang menanti Pengen model-model, dakwah itu enggak usah model-model aslinya. Dakwah itu apa keadanya. Cuman kadang-kadang ada sebagian orang nanti yang perlu puasanya anak saya yang enak dong. Boleh nanti ada sahabat kita yang punya tempat di daerah Kuningan, tempatnya bagus, ada berapa 70 kamar dengan kamar yang enak dan sebagainya. Bu, 70 setiap satu kamar diisi 4. 4 kali 70 berapa? 300. Berapa? 280. Matematiknya enggak lulus SD ini. Makanya. Jadi 400, 300, 200 40. Jadi 60 kali 4 200 itu lumayan, itu bisa bagus. Nanti kita buat acara yang manis, insyaallah coba itu dikondisikan dan itu tempat ada. Dan itu tempat ada yang mengadakan, anggap saja tim Al-Bahjah dan nanti akan dibimbing beberapa para ustaz. Tolong cepatnya tim dakwah hari ini rapat dan sampai beres. Wallah alam bisawab. Kemudian ada pertanyaan lagi yang tertulis. Sebelumnya ada pengumuman bahwa karena besok ada acara tambahan dan dimungkinkan tempat parkir di dalam tidak ada. Jadi mobil semuanya parkir di luar. Parkir di luar semuanya mobil karena tempat ini tidak akan mencukupi untuk parkir mobil. Pengajian Ahad pagi karena jamaah kan. Jadi karena besok ada kebetulan dipakai tenda di sebelah. Maka besok pagi mobil semuanya parkir di luar. Dan jangan khawatir ibu bapak dijaga. Dan ibu-ibu yang sepuh gak bisa jalan, laporan nanti akan antar jemput mobil masuk ke dalamnya. Seperti waktu maulid dulu. Jadi mobil parkirnya di luar, di lapangan. Sama ada di mana itu? Ada pun lapangan bola. Dan di halaman SD. Halaman SD hari Ahad libur. Dan insya Allah aman. Kalau sepeda motor bisa di sebelah. Baik, itu saja pengumuman untuk besok pagi. Ada yang bertanya, kenapa di antara Khulafaur Rasyidin Sayyidina Ali mendapatkan gelar karramallahu wajhah? Baik. Ada beberapa riwayat menjelaskan. Itu kelebihan. Jadi gelar-gelar itu diberikan, ada yang langsung diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga diberikan oleh umat. Dan bukan berarti yang lain tidak mulia. Misalnya kalau Sayyidina Abu Bakar namanya As-Siddiq, gelarnya As-Siddiq kan. Bukan berarti yang lain tidak bisa digelari As-Siddiq, cuman menjadi ciri khas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kisah Isra Mi'raj. Sementara Sayyidina Ali juga sangat dipercaya. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab itu gelar Amirul Mukminin yang pertama. Sementara Sayyidina Abu Bakar juga seorang Amirul Mukminin. Kemudian Imam Ali karramallahu wajhah. Ini beberapa banyak riwayat tentang kenapa ini gelar dibedakan. Karena Imam Ali, ada yang mengatakan bahwa Imam Ali ini adalah semuanya mulia. Sayyidina Khadijah mulia, Sayyidina Abu Bakar mulia. Beliau punya kelebihan adalah diantaranya mengatakan kehidupan Sayyidina Ali itu tidak pernah menyentuh dunia kekafiran. Di antara empat sahabat itu. Jadi Sayyidina Ali itu mulai kecil sudah masuk Islam. Ini termasuk kelebihan. Jadi dalam sepanjang kehidupan beliau itu tidak pernah kenal dunia kekafiran. Sayyidina Abu Bakar sangat mulia. Sebab yang namanya orang masuk Islam kan sudah dihapus dosanya kan. Sama sebenarnya mulia. Cuman ciri Sayyidina Abu Bakar mulia. Apalagi Sayyidina Umar juga mulia. Sayyidina Umar mula-mula kafir masuk Islam. Waktu mendengar Al-Quran dikumandangkan oleh adiknya. Sayyidina Abu Bakar pun demikian. Sayyidina Utsman juga demikian. Di antaranya begitu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah yang tidak pernah menyentuh kekafiran. Apakah Sayyidina Umar tidak mulia? Ya mulia, hebat lagi. Sayyidina Umar itu orang kuat, perkasa, hebat, dihormati, mulia. Ternyata meninggalkan itu semuanya untuk masuk Islam. Setelah masuk Islam dihapus dosanya, enggak dihitung. Cuman ini hanya sekedar kelebihan. Kelebihan artinya untuk memberi ciri. Karramallahu ada sampai dikatakan Sayyidina Ali itu, karramallahu itu mohon maaf. Tidak pernah melihat di antaranya ini manaqib Sayyidina Ali. Tidak pernah melihat, mohon maaf, semoga Allah muliakan kita. Tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Saking menjaganya di antaranya. Lalu jangan direndah, berarti sahabat yang lain melihat. Jangan kurang ajar dengan sahabat Nabi. Mungkin Sayyidina Abu Bakar tidak pernah melihatnya. Mungkin hanya berita yang sampai ke kita seperti itu. Jadi semua gelar yang diberikan oleh para umat atau diberikan kepada Nabi, kepada satu sahabat, bukan berarti sahabat lain yang tidak punya. Bukan berarti sahabat lain tidak punya. Itu hanya apa namanya ciri khas khusus. Kisah terjadi pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq seperti itu. Sayyidina Umar bin Khattab seperti ini. Faruk. Umar Al-Faruk yang memilah antara kebatilan dan hak. Al-Faruk. Apakah Sayyidina Abu Bakar tidak? Apakah Sayyidina Ali tidak? Sayyidina Ali kalau melihat kemungkaran jangan disangka penakut loh, paling berani. Bahkan tergolong paling beraninya orang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi ternyata gelar Al-Faruq diberikan kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Jadi itu gelar-gelar itu ada cerita khas. Kalau Sayyidina Ali tadi kami ceritakan, ada yang mengatakan seperti itu. Jadi termasuk orang yang bahkan ada sebab-sebab Sayyidina Ali disebut dengan karamallahu wajhah. Itu diantaranya itu bahkan ada menyebut sampai tujuh hal atau berapa. Diantaranya itu tadi dan sudah cukup intinya. Gelar itu gelar kekhususan yang bukan berarti yang lain tidak mendapatkannya. Semua yang mendapatkannya. Kemuliaan karamallahu wajhah. Kalau kita katakan radhiyallahu anhu juga bukan sesuatu yang salah. Waktunya. Ini ada pertanyaan. Gimana hukumnya tahlil di kuburan dan zikir? Ya dihimbau kalau banyak berzikir baca Quran lebih banyak di masjid, ngapain ke kuburan. Cuman zikir di kuburan bukan dilarang. Kan sesaat-sesaat mau ziarah ke kuburan, tahlilan di kuburan. Cuman kalau ada orang punya kebiasaan ngapain iktikaf di kuburan? Iktikaf di masjid. Cuman kalau ada orang baca zikir di kuburan bukan sesuatu yang salah, sebab zikir di mana saja boleh. Ada orang haram bid'ah ziarah apa tahlilan di kuburan. Ya tahlilan di kuburan yang maknanya adalah membaca Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an, tasbih tahlil kemudian dihadiahkan pahalanya untuk orang meninggal dunia boleh. Cuman ada sebagian orang itu yang memang perlu diingatkan, lebih banyak iktikaf di kuburan, hidupnya dari kuburan ke kuburan itu musibah. Iktikaf di masjid. Ziarah kubur itu sesaat-sesaat, ziarah Wali Songo sesaat-sesaat. Di Gunung Jati, itikafnya di depan makom Gunung Jati. Ya enggak benar kalau begitu. Kalau ziarah Sunan Gunung Jati membaca tahlil, zikir, tawasul, ya boleh. Cuman kalau kebiasaannya itikaf kuburan, ada orang bangga 9 tahun saya keliling kuburan, dari kuburan ke kuburan. Nah ini pendidikan dari guru yang mana itu? Itikaf itu di masjid, ibadah di masjid. Kalau ke kuburan itu untuk ziarah. Memang ada orang yang berlebihan dengan kuburan itu. Tapi tidak bisa kita katakan syirik sebab ziarah kubur bukan dilarang. Cuman dia meninggalkan sesuatu yang afdol. Kalau ada orang kerjaannya zikir di kuburan, pindah ke kuburan zikir. Ya enggak syirik mau zikir di mana saja kok. Mungkin dia ke kuburan ingin ingat mati kan? Ingat mati dan tawassulnya biar semakin mantap. Cuman kalau berbanyak-banyak di kubur, di masjid enggak pernah, itu keblinger. Mana yang keblinger? Angkat tangan ini. Sebab pernah ada orang datang ke sini tanya, saya keliling ke kuburan dari mana? Saya berini di kuburan ini berbulan-bulan. Lah kalau saya iktikaf di masjid kasepuan berbulan-bulan mah bagus. Sunan Gunung Jati mah senang. Iktikafnya di kubur. Ini harus dijelaskan masalah-masalah semacam ini, ya. Jadi kita pun ya, kita ziarah kubur ya. Wali Songo, ayo ziarah Wali Songo. Dengan mahramnya yang benar, bukan hanya mengejar target kursi bis. Kalau tidak panitia bangkrut, akhirnya perempuan sendirian berangkat, itu saat panitianya masuk neraka nanti. Jadi harus ada dengan mahram yang benar, dengan ini diatur, tidak dempet-dempetan. Kalau ternyata tempat kunjungnya tempat wali, tempat yang diziarahi dempet-dempetan, ibu-ibu minggir saja di pojok sana, beres, nyampe pahalanya nanti. Jangan maksain pengen dekat kuburan, nyentuh kuburan desak-desakan perempuan lagi. Waduh, dosanya banyak itu, sak panitianya, sak kiainya yang izinkan. Tapi itu kan Al-Bahjah yang ngadakan Buya. Sama kiainya Al-Bahjah masuk neraka juga itu nanti kalau enggak nyetop. Jadi enggak ada beda. Jadi tolong, termasuk hal-hal semacam itu harus diperhatikan. Jadi enggak apa-apa, tapi jangan kehidupannya hanya di kuburan. Gimana hukumnya mencukur jenggot sampai bersih? Hukumnya antara makruh dengan haram. Yang punya jenggot tolong dipiara sampai segenggam. Nah, jadi jenggot itu kelebihan dan kekurangan. Yang enggak punya jenggot itu punya niat tok. Jadi yang enggak punya jenggot itu niat, kalau seandainya tumbuh jenggot akan saya piara, dapat pahala sudah. Yang punya jenggot enggak kelihatan jenggotnya, enggak dapat pahala. Enakan mana? Yang enggak punya jenggot begini, niat tok, ya Allah, seandainya saya punya jenggot akan saya pelihara, dapat pahala, Pak jenggot. Pak jenggot punya jenggot dikerok, enggak dapat pahala. Allah Maha Adil nih. Jadi jenggot itu telah termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama mengatakan ngerok jenggot haram. Ada sebagian ulama dan kita tahu hukum itu. Bukan ulama jauh-jauh ya, ulama kita ahli sunnati wal jamaati dari empat madhab. Sebagian ulama mengatakan makruh. Jadi bapak-bapak yang kerok jenggot itu makruh, tidak sampai diharamkan ya, makruh. Cuman kalau bisa nanti dirapukan, tapi jenggotnya yang bagus, jangan jenggot tempat kala jengking itu ya. Jenggot, waduh, sampai orang pada ketakutan. Yang benar jenggotnya Nabi begini loh, cantik, ganteng. Begitu, sudah mukanya begitu, jenggotnya begini. Bagaimana itu, jenggot apa-apa. Makanya kami juga tidak, kami mengingatkan kepada sebagian orang yang gara-gara orang tidak cocok urusan akidah itu sampai jenggot di bawah. Oh, itu yang jenggot dan celana cingkrang. Kenapa? Celana cingkrang itu benar. Ya itu yang benar. Cuman cingkrangnya jangan berlebihan. Cingkrang itu maksudnya di atas mata kaki. Itu yang dihimbau oleh Rasulullah SAW. Dan itu hukumnya menurunkan ke bawah mata kaki itu ada dua. Kayak jenggot tadi, antara haram dan makruh. Gak ada keutamaannya kalau orang nurunkan sarungnya di bawah mata kaki. Apalagi sarungnya BHS ada tempelannya di depan itu. Wah, tambah kacau lagi itu. Wah ya. Sarungnya BHS, ya, tempel apa mereknya di depan, nyala-nyala, turun di bawah mata kaki. Kalau itu jelas haramnya, jelas itu. Karena hadis Nabi SAW itu ada kalimat terakhir, khuyala, karena ada kesombongan. Jadi tetap yang lebih bagus kita akui, tidak kita pungkiri, di atas mata kaki bagi kaum laki-laki. Kalau ibu lebih ke bawah lebih bagus, seandainya roknya nyaruk ke tanah pun adalah lebih bagus itu. Karena tidak terlihat kakinya, itu lebih bagus dari yang terlihat. Baik, jadi jenggot biara. Tapi kalau saya pakai jenggot nanti dipikir anti tahlil Buya. Lah, karena memang ente semuanya jarang dengan ahli sunnah, dengan kesunnah Nabi, sehingga melakukan sunnah Nabi saja sudah bingung ya. Enggak apa-apa, jenggot dipiara. Sedikit diangkat sarungnya, tapi jangan tinggi-tinggi. Kalau tinggi-tinggi kayak kebanjiran katanya orang. Ya. Tolong, jadi hal-hal semacam itu harus diperhatikan. Jadi hukum nyukur jenggot antara makruh dengan haram. Ada sunnah sekali-sekali. Kapan itu? Dikatakan oleh Umar, jika ternyata suami istri yang ngomong, abang sekali-kali bang, aku pengen abang gak pakai jenggot. Memenuhi kepentingan istri. Ini yang berlebihan, oh gak bisa, ini sunnah Nabi. Ya Allah. Istri pengen lihat sesaat, sampai dikatakan begitu ya. Jadi kemakruhannya jadi hilang. Pendapat yang mengatakan makruh, kalau ada tujuan misalnya, itu menjadi sunnah untuk menyenangkan istri. Karena istrinya mungkin lihat sesaat-sesaat ya, pengen sesaat lihat suaminya lebih muda 4 tahun atau gitu ya. Kalau pakai jenggot katanya abang lebih tua 4 tahun gitu. Jadi, tapi tetap kalau bisa ibu-ibu senang kalau bapaknya berjenggot. Ini sunnah yang harus kita sampaikan. Enggak, kebenaran jangan ditutup-tutupi. Kebenaran jangan ditutup-tutupi. Memang kadang kita kaget dengan ustaz di mimbar. Tuh si celana cingkrang sama si jenggot. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh begitu ya. Jenggotnya Rasulullah akan kita cerita. Mana kecintaan dengan Nabi SAW? Nabi berjenggot. Tapi jenggot Nabi rapi. Jenggotnya adalah gebdoh, segenggam. Okay. Nah, jadi merek jamu nanti. Puasa kemudian saya junub. Saya puasa, kalau junub kan mandi. Kalau mandi kan harus membasahi lubang-lubang. Berarti batal. Lubang apa yang harus dibasahi? Mandi itu mengguyurkan tubuh, mengguyur air ke sekujur tubuh. Jadi kalau junub malam harinya, marhaba, insyaAllah. Malam, insyaAllah. Di malam hari Kalau kita malam hari junub, malam harinya junub, kemudian belum sempat mandi, kok kita berpuasa? Kalau begitu bagaimana? Maka mandi saja, setelah azan subuh mandi, mandinya biasa, wajar, gak ada masalah. Mandi tidak harus masukkan air ke telinga. Siapa yang nyuruh mandi masukkan air ke telinga? Itu ustadznya minta dirotan itu. Kumur mah iya, kumur pun tidak wajib mandi. Mandi itu yang wajib basuh. Mata enggak apa-apa, mata disemprot gitu pakai keran itu. Enggak ada. Mata pun tidak membatalkan puasa. Nah, insyaallah minggu ini kita sudah akan mensosialisasikan fikih praktis 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang boleh berbuka puasa. Cuman naskah kitabnya tinggal sedikit, kalau pengen beli cepat itu ada tinggal berapa ribu saja, dan itu pun akan kita bawa ke Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur ada permintaan fikih praktis. Insyaallah dalam minggu ini kita akan belajar fikih praktis puasa. Insyaallah dengan mudah, dan mungkin sudah kita mulai puasa masih lama ya. Baik, mungkin minggu besok sudah kita mulai sedikit demi sedikit. Jadi kitabnya sudah ada, tolong tim disiapkan. Kalau memang sudah habis segera dicetak lagi. Jadi enggak membatalkan puasa. Kalaupun ternyata waktu guyur kok masuk ke telinga, asalkan guyurnya wajar, dimaafkan. Asalkan guyurnya wajar, takutnya blep masuk ke telinga. Yang enggak benar pakai keran begini, shh, batal. Jadi guyur yang wajar biur, kok tiba-tiba ada yang masuk ke telinga, itu tidak membatalkan puasa. Termasuk mohon maaf bagian jalur depan, jalur belakang tidak boleh masuk, masuk batal. Maka bagi seorang perempuan pun yang wajib dibasah adalah bagian yang bisa dijangkau oleh perut jemari. InsyaAllah nanti hari Ahad besok. Jadi dibersihkan wajar, tidak ada masalah. Dan itu tidak membatalkan puasa. Baik. Imam siapa kalau kalau unta apa? Batal puasanya karena lupa. Imam siapa yang kalau antok itu apa? Antok. Saya yang enggak bisa baca atau tulisannya yang kebagi. Sama dengan buang angin, sama dengan apa? Sendawan. Sendawan, gelegean. Imam mana yang mengatakan batal wudu? Imam tidak ada. Enggak ada imam yang mengatakan sendawan membatalkan wudu. Sendawan tidak membatalkan wudu. Betul tuh? Antok, betul paham? Antop. Antop. Oh, B-nya menurut bapak yang nulis itu jadi G ke bawah gitu ya. Antop. Tidak membatalkan wudu dan tidak membatalkan puasa. Lebih dekat ke puasa sebetulnya. Tidak membatalkan wudu. Membatalkan wudu di madhab apapun tidak membatalkan wudu. Sholat. Gimana sholat dua kali biar kalau pertamanya enggak sah, yang keduanya sah. Enggak perlu seperti itu. Sholat tidak dianjurkan dua kali kecuali yakin yang pertama itu tidak sah atau ada dugaan kuat tidak sah. Tidak perlu diulang sholat. Misalnya sholat, tatonya apa? Waduh, ada yang kurang. Itu baru saat itu boleh diulang. Bahkan wajib diulang kalau yakin ada kekurangan dalam rukunnya. Kalau kita sholat setelah selesai, yakin ada kekurangan dalam rukunnya di sholat yang pertama, maka kita wajib mengulangnya. Cuman kalau hanya ragu-ragu, itu pun dilihat ragu-ragunya kayak apa. Kalau ragu-ragu, tetap dikatakan tidak usah diulang karena itu menjadikan was-was. Bisa saja 10 kali ya, ini orang was-was. Orang was-was, ya Allah tadi kayaknya belum Fatihah. Sudah Assalamualaikum. Orang ragu Fatihah setelah Assalamualaikum dihukumi sudah baca Fatihah. Ragu. Tapi kalau yakin tidak baca Fatihah, wajib mengulang sholatnya. Misalnya ibu sudah Assalamualaikum, Assalamualaikum. Loh, tadi saya sujud yang ketiga belum? Sujud yang kedua belum? Sudah keluar dari sholat, jangan dipikir. Kecuali yakin, waduh saya belum sujud yang kedua. Yang gitu ya. Tinggal nambah saja nanti. Atau saya belum baca Fatihah. Agar tapi, atau aduh saya tadi batal wudu atau belum? Maka itu ragu, enggak usah dipikirin, anggap sudah wudu. Baik, tapi kalau mengulang sholat untuk menolong orang berjamaah, ini mah beda. Ini sunnah yang sering dilupakan oleh orang. Jadi kalau kita sudah sholat berjamaah, melihat orang yang belum berjamaah, disunnahkan kita menolongnya, Anda melakukan sholat dua kali. Itu kan sudah ilmu yang sering dihadirkan di sini. Itu ilmu yang sering dilupakan. Kemarin di dalam kitab Sahih Bukhari diulang berapa kali. Jadi para bapak yang sudah sholat di masjid mungkin berjamaah, di rumah istrinya belum berjamaah, ditemani istrinya dengan berjamaah. Atau bapak selesai berjamaah, ada orang datang sendirian, kasihan, bantu dia. Kata Nabi, man arada yatasaddaq bihadzal rajuli falyusalli ma'ah. Kalau pengen sedekah, bantu dia, temani sholat. Jadi mengulang sholat berjamaah kedua kali adalah boleh untuk tujuan begitu. Kalau tanpa tujuan seperti ini, enggak boleh. Misalnya apa? Di masjid habis sholat subuh lagi. Itu bid'ah. Enggak ada apa-apa, sholat subuh lagi. Kenapa sholat subuh lagi? Kan mengulang sholat berjamaah kan sunnah. Bukan begitu bentuknya. Bentuknya adalah untuk menolong orang. Itu baru namanya sunnah. Atau ingin mendapatkan jamaah yang lebih hebat lagi. Misalnya, di rumah sudah berjamaah. Tatonya masuk ke masjid lebih banyak lagi. Boleh melakukan mengulang berjamaah dengan berjamaah. Tapi tidak di tempat yang sama. Bukan dengan jamaah yang sama. Itu. Kalau dengan jamaah yang sama, itu adalah enggak benar. Tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Yang sakit semoga disembuhkan. Nanti malam ya. Ini nanti malam ini. Isra Mi'raj. Oh, minggu depan. Isra Mi'raj di Peru. Isra Mi'raj tim kita Al-Bahjah mengadakan perayaan Isra Mi'raj tapi tidak di pesantren, di masjid Peru, majlis yang rutin setiap malam Ahad. Sabtu malam Ahad 6 Syakban tanggal 15 Juni. Seperti biasa jamnya mulainya jam 7.30 atau jam 8 itu sudah mulai hingga selesai di Masjid Al-Mustaqim Meru Pleret. Baik, ini saja kita tutup dengan doa. Ada pertanyaan yang tertulis yang lainnya yang belum bisa dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna. Wansurna wa la tahdhurna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la suhinna. Wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan kami dengan keimanan ya Allah. Muliakan kami dengan akidah yang kau ridhoi ya Allah. Bimbing kami dan anak-anak kami selagi engkau telah menempatkan kami di tempat yang mulia seperti ini. Ya Allah, jangan sampai engkau keluarkan kami, rindukan kami terus untuk menghadiri tempat seperti ini ya Allah. Dan berikan kepada kami keistiqomahan dan buka hati kami untuk menerima kebenaran sebagai kebenaran ya Allah. Ya Allah, zaman-zaman rusak ya Allah. Hanya engkau yang bisa menjaga kami, yang melindungi kami, ya Allah. Lindungi anak-anak kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ada di antara hamba-hambamu yang saat ini banyak terpleset, terjerumus dalam akidah yang sesat dan menyesatkan, ya Allah. Sungguh dengan kasih sayangmu kami mohon. Dengan kekuasaanmu kami mohon. Bawa mereka ke adikah akidah yang kau ridha, ya Allah. Engkau maha tahu apa yang kami maksud, ya Allah. Berikan bimbingan kepada mereka. Kembalikan ke akidah yang kau ridha, ya Allah. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah, ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kesesatan terus. Kesesatan itu mereka lakukan. Ya Allah, kami rindu mereka adalah orang yang mengaku sebagai umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, mudahkan ya Allah segala urusan kami. Ya Allah, engkau menyaksikan pesantren ini, engkau menyaksikan majlis dakwah ini, Allah, majlis ilmu ini. Ya Allah, berkailah kami, berkailah semua yang hadir, berkailah keluarga yang hadir, berkailah usaha semua yang hadir dan yang menyaksikan acara ini, yang mendengar suara ini. Ya Allah, berkailah mereka semua. Dan kami mohon, ya Allah, mudahkan segala urusan pesantren dan dakwah di tempat ini, Allah. Dan dakwahnya para ulama-ulama yang ada di kiri kanan kami, ya Allah. Ya Allah, kirimkan kepada kami orang-orang ikhlas, orang-orang tulus, ya Allah. Orang-orang ikhlas, orang-orang tulus, ya Allah. Orang-orang ikhlas, orang-orang tulus, ya Allah. Calon-calon ahli surgamu, ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Ya Allah, semua yang pernah berjuang di tempat ini, ya Allah. Pernah berjuang di tempat ini, kami mohon. Berikan kepada mereka keikhlasan, baik yang berjuang dengan hartanya, atau yang berjuang dengan pikirannya, atau yang berjuang dengan tenaganya, atau berjuang dengan permohonan di tengah malam dalam doa-doa yang mereka panjatkan. Kami mohon berkailah mereka itu semua, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan jadikan kami semua pejuang-pejuangmu. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, masyarakat kami, ya Allah. Keindahan dalam cinta karenamu, ya Allah. Jangan ada percekcokan. Jangan sampai ada perselisihan. Jangan sampai ada kesombongan. Jangan sampai ada dendam dan dengki, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami. Kami mohon ya Allah, yang sempit rezekinya lapangkan ya Allah. Yang sempit rezekinya lapangkan ya Allah. Yang ya Allah, yang sudah aku beri rezeki yang banyak, berkailah rezekinya. Jadikan rezeki mereka rezeki yang menjadi sebab mereka masuk surgamu dan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, yang pekerjaannya masih haram, gantilah dengan yang halal ya Allah. Yang halal ya Allah, yang halal yang penuh berkah. Yang belum menikah, mudahkan mereka mendapatkan pasangan orang-orang yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan berikan kepada kami semua keturunan anak yang soleh solehah, yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami. Yang punya hutang, mudahkan mereka bayar hutang mereka. Yang sakit, sembuhkan. Yang telah meninggal, ampuni mereka ya Allah. Yang telah meninggal, ampuni mereka. Yang sakit, sembuhkan ya Allah. Dan jadikan biaya perawatan menjadi amal jariah, amal yang kau terima ya Allah. Dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Iman, iman, iman ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhil Habib Dhahir doa. Amin amin. Rabbana taqabbal minna innaka samin alim ma tub alaina. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bil qabul al fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya Rabbana astain. Nasratal ladzi warmaudzubillahi. Kabar gembira waktu itu Bu ya, bahwasanya doa-doa Ibu dikabul, perlengkapan untuk aula alhamdulillah genteng, keramik sudah ada semua yang bakal mencukupinya, dan alhamdulillah semuanya dibereskan dan aula-aula tinggal. Dulu yang pernah dipesankan Ibu agak kenceng doanya. Karena besi ini diminjami oleh orang dan besi ini belum beres pelunasannya dan semuanya kecil. Ya. Kemudian pembangunan di pondok. Minta pondok doanya Bu ya. Marhaba. Minta doanya. Mudah-mudahan saya punya gedung selawat di Wonosobo bisa segera selesai. Insyaallah Habib Thohir punya di Wonosobo punya majelis selawat, semoga juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengirim orang-orang ikhlas di tempat ini. Amin. Dan di sana semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Ya. Beliau Habib Thohir punya cucu dua ada di sini dan beliau ada majelis besar juga di Wonosobo sana. Itu dan alhamdulillah beliau hadir di tempat ini memberkahi majelis ini. Baik. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.